Sekuat-kuatnya diriku sayang, sebisa-bisanya aku berjuang. Jika bandinganmu dia yang beruang, ku akui cintaku takkan menang. Aku bisa apa? Aku bisa apa? Bentar, Om. Kamera sini. Lagu ini untuk kamu yang mungkin mendengarkan dan menonton ini. Terima kasih atas segala luka. Dia memang lebih memiliki banyak harta, tapi semoga dia menyayangimu sebagaimana aku menyayangimu. Dia setia kepadamu sebagaimana aku setia kepadamu. Dan cintanya lebih besar daripada cintaku padamu. Gak apa-apa. Semua memang demi kebahagiaan kamu. Tapi semoga dia tidak merasakan luka yang sama seperti luka yang aku rasakan darimu. Jika dirimu bertanya cinta, aku pasti punya. Jika kau butuhkan harta, aku bisa apa? Jika kau butuhkan harta, aku bisa apa? Butuh kasih yang setia, akulah orangnya. Jika kau inginkan tahta, aku bisa apa? Jika kau inginkan tahta, aku bisa apa? Sayang, sebisa-bisanya aku berjuang. Jika bandinganmu dia yang beruang, ku akui cintaku takkan menang. Ku hanya bisa janjikan yang indah, dia datang membawa segalanya. Sebesar apapun cinta yang ku punya, kau kan tetap memilih dia. Aku bisa apa? Aku bisa apa? Yang ini Thank you.